Selalu Neko. Terima kasih Bang Lincis, Hairi James. Juga selamat siang saudaraku, sedulur ulana kabe ya. Selamat siang semuanya. Bersama New LVS di sini. Kembali spesial buat DTC Community. Selamat siang semuanya. Ini lagu terbaru, mungkin baru dengar semuanya ya Mas Rizal ya. Jangan menangis, jangan bersedih, jangan merintih, hapus kasih air matamu. Bisa ya Mas? Sayang, andai kau tahu dalam hatiku hanyalah satu, takkan terganti. berjuang.